sayang, pujaan hati, kau ku tunggu setiap hari. Dangdut kelapa Cina, abang gendut siapa yang punya? Papaya. Abang gendut kekasih saya, naik bendi ke Jakarta, ketabrak mobil kudanya mati. Mari kita bermain cinta, tapi jangan lupa diri. Pohon pisang goyang-goyang, jantungnya nunduk, daunnya tipis. Abang saya, abang gendut siapa yang punya? Dangdut buah papaya. Abang gendut kekasih saya, naik bendi ke Jakarta, ketabrak mobil kudanya mati. Mari kita bermain cinta, tapi jangan lupa diri. Mari kita bermain cinta, tapi jangan.